Saatnya Berita Malam. Assalamualaikum Syederalun, Berita Malam edisi hari ini, Rabu 31 Januari 2018, dibacakan Ilham. Warga Banda Aceh antusias menanti penampakan gerhana total. Anggota DPR RI dukung Aceh bebas LGBT. Miliki sabu-sabu, dua remaja diciduk polisi. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, warga dari Banda Aceh, Aceh Besar dan sekitarnya terlihat cukup antusias menanti penampakan gerhana total yang akan terjadi malam ini. Puluhan warga sudah memadati halaman kantor wilayah Kementerian Agama, Kanwil Kemenag Aceh, di Jalan Abu Lam'u. Saat ini warga mulai berkerumun di setiap teleskop yang dipersiapkan Kanwil Kemenag Aceh. Sebagaimana diketahui, Kanwil Kemenag Aceh menyiapkan 10 teleskop untuk warga agar bisa melihat fenomena alam ini. Gerhana total diperkirakan akan terjadi pada pukul 19.51 waktu Indonesia Barat. Puncak gerhana total pukul 20.29 waktu Indonesia Barat. Sedangkan akhir gerhana total pukul 21 waktu Indonesia Barat. Akhir kontak gerhana pukul 22.11 waktu Indonesia Barat. Serta akhir penumbral pukul 23.08 waktu Indonesia Barat. Syederalun, anggota DPR RI asal Aceh, Muslim Ayub, mendukung dan mengapresiasi langkah Kapolres Aceh, AKBP Ahmad Untung Suryanata, bersama petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hizbah Aceh Utara yang menggerebek 5 salon dan mengamankan 12 orang yang terdiri atas pelanggan dan waria pada Sabtu malam. Keberadaan LGBT memang bertentangan dengan nilai ajaran agama apapun. Apalagi Aceh yang dikenal sebagai daerah Serambi Mekah tentu sangat berkepentingan menjaga daerah dan masyarakatnya agar tidak terkontaminasi dengan perilaku ini. Ia menyatakan salut dengan sikap Kapolres Aceh Utara yang sigap merespon keresahan masyarakat terhadap keberadaan kaum LGBT. Karena itu politisi PAN ini meminta pimpinan Polri, baik Kapolda Aceh maupun Kapolri, untuk mendukung langkah yang dilakukan bawahannya itu dalam menjaga ketertiban di masyarakat. Syederalun, dua remaja inisial FR warga Dusun Rahmat Desa Alur Manis dan TF warga Dusun Benih Tamiang Desa Kebun Rantau diciduk aparat Polsek Rantau Polres Aceh Tamiang karena memiliki barang haram narkotika jenis sabu-sabu dua hari lalu. Dari kedua tersangka, salah satunya FR berstatus pelajar, sedangkan TF berstatus tidak tetap. Kapolres Aceh Tamiang AKBP Zulhir Destrian mengatakan, tertangkapnya dua pelajar ini berkat informasi warga yang resah dengan aktivitas mereka melakukan transaksi sabu-sabu di kampung. Kemudian warga memberitahu Kapolsek Rantau Ibtu Alfiandi Lubis. Polisi menyita barang bukti satu kotak rokok Magnum warna biru berisikan 3 buah kaca pirek, 3 pipet dan 1 buah lata penghisap sabu alias bong serta 1 unit gunting. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalun, anggota DPRA Bardan Saidi mengatakan terkait pengesahan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Aceh, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Hal itu disampaikan Bardan Saidi saat menjadi narasumber Radio Serambi FM untuk program Cakrawala bertajuk RAPBA di Simpang Jalan. Program Cakrawala tersebut juga menghadirkan narasumber internal, Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bukhari M. Ali. Bardan memaparkan terhitung 4 hari ke depan pihaknya sudah menerima jadwal. Terlepas dari RPJM yang belum diterima DPRA, pihaknya mengaku akan fokus pada pembahasan. Ditambahkannya, jadwal yang diterima dan hasil pembahasan akan disampaikan kepada Banggar nantinya. Syederalun, Kajati Aceh, Dr. Khairul Amir mengingatkan pejabat dan penegak hukum di Aceh agar berlaku adil kepada pencari keadilan hukum. Karena menunda-nunda pencari keadilan, dengan alasan sesuatu sama saja ketidakadilan itu sendiri. Hal ini diungkapkan Kajati di hadapan sejumlah pejabat Pemkab Aceh Tamiang dan saat melakukan kunjungan kerja ke Aceh Tamiang di Pendopo Bupati. Dia juga menyebutkan dalam setiap penyelenggaraan pemerintah, suka tidak suka hukum harus dijadikan panglima, hukum harus dipedomani dan menjadi acuan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita malam edisi Rabu 31 Januari 2018. Berita pagi Serambi FM hadir kembali setiap pukul 7. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syedaralun, wassalam.